laju perahu laju, jiwa manis sindung disayang. Oh, lajunya sampai, lajunya sampai ke Surabaya. Cikini, si kondang dia jadi begini lantaran dia. Boleh lupa kain dan baju, jiwa manis sindung disayang. Ay, janganlah lupa, janganlah lupa kepada saya. Buah duku, si buah duren, hatiku rindu dari kemarin. Ribu-ribu anak manjangan, jiwa manis indung disayang. Oh, turun di sawah, turun di sawah memakan padi. Buah duku mahal harganya, hatiku rindu dia obatnya. Dia seribu dilarang jangan, jiwa manis indung disayang. Kalaulah jodoh pasti menjadi. Kain lurik dari Semarang, mata melirik, hati tergoncang. Dari mana mau kemana, jiwa manis indung disayang. Jeruk purut harum baunya, saya kan turut apa maunya. Bulan mana, tahun yang mana, jiwa manis indung disayang. Oh, bisalah bisalah hidup bersama-sama. Ukir-ukir si kayu jati, selalu dipikir di dalam hati.